بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوتي رحمني ورحمكم الله جميعا إنشاءالله تعالى kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan sore hari ini, lanjutkan dari apa yang telah kita sebutkan dan kita sampaikan sebelumnya pada dua pekan yang lalu dalam pertemuan yang pertama, di mana kita akan membaca, mengkaji dan mengambil faedah dari sebuah kutaib, yaitu yang berjudul Mahiyah As-Salafiyyatu, apakah Salafiyah itu, yang merupakan sebuah karya atau pembahasan dari Al-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullahu Ta'ala wa saddadahu. Dan kita pada pertemuan sebelumnya telah menyebutkan sedikit dari penjelasan beliau Hafizahullahu Ta'ala bagaimana keadaan manusia dahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka berada di dalam keadaan atau kehidupan jahiliyah dan juga dalam keadaan amayah, yakni kebutaan. Jadi bukan buta mata, tetapi buta mata hati mereka. Tidak mengenal al-haq, tidak mengenal yang namanya kebenaran. Sehingga mereka hidup di dalam kesyirikan dan bergelimang dengan perbuatan kezaliman serta berada di atas penyimpangan. Maka dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala utus ke tengah-tengah mereka, yaitu Nabi kita yang mulia, yang merupakan pemimpin dari para makhluk, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada masa kekosongan dari para rasul, yang dimana tujuannya adalah tentu dalam rangka untuk meluruskan millah yang telah bengkok, yang berpaling dari at-tauhid, yang itu adalah merupakan millahnya Ibrahim alaihissalam, hingga Nabi alaihissalatu wassalam dengan gigihnya menyampaikan kepada bangsa Arab ketika itu, yaitu mengajak mereka, menyuruh mereka dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, agar mereka beruntung semuanya. Baik. Ayat yang terakhir kita sebutkan dari apa yang dibawakan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala di dalam pembahasan tersebut adalah, yaitu dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ke-15 dan ke-16, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada ahlul kitab bahwa telah datang kepada kalian wahai ahlul kitab rasul kami, utusan kami, ya, dengan membawa misi tujuan untuk menjelaskan kepada kalian dari kebanyakan apa yang kalian dahulu sembunyikan berupa Alkitab. Dan juga memaafkan dari kebanyakan apa yang kalian perbuat dari kekeliruan, kesalahan. Sungguh dia telah datang ini kepada kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati berupa nur, cahaya. Dan juga disebutkan pula datang kepada kalian kitabun mubin, ya, kitab yang jelas yang nyata. Ihdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulassalam, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah tunjuk dengannya mereka-mereka yang mengikuti keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minat zulumati ilan nuri bi'izni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Nabi tersebut mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan, baik kegelapan kesyirikan, dan itu puncaknya, demikian pula kegelapan kezaliman dan seluruh kemaksiatan yang lainnya, menuju kepada cahaya dengan izin ya Allah subhanahu wa ta'ala, serta membimbing mereka untuk menuju siratul mustaqim. Nah, kemudian Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala menyebutkan kelanjutan penjelasan beliau dengan membawakan keterangan dari salah satu kitab tafsir, yaitu tafsir Tabari. Beliau mengatakan, qala al-imamul hafiz Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari imamul mufassirin. Telah berkata al-imam al-hafiz Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari. Ini yang disebut, digelari dengan imamul mufassirin, imam pemimpinnya para ahli tafsir, telah menyebutkan di dalam tafsir beliau yang dikenal dengan tafsir At-Tabari, inda hadhil ayah, ketika menyebutkan ayat yang mulia ini, qala. Nah, beliau mengatakan, ya'ni bin nuri Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala memaksudkan dengan nur, dengan cahaya, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan telah datang kepada kalian dari Allah berupa nur, berupa cahaya. Yang dimaksudkan adalah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nur, cahaya yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang disifati dengannya adalah yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allazi anarallahu bihil haq, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, jadikan cahaya dengannya, ini berupa kebenaran. Wa azhara bihil islam, dan juga Allah tampakkan dengan beliau, ini dengan cahaya tersebut, Islam ini, ya, dengan kegigihan perjuangan dari beliau alaihi salatu wassalam, ya, Allah letakkan, yakni Allah jadikan kebenaran pada diri beliau alaihi salatu wassalam, dan Allah tampakkan, Allah munculkan, Allah menangkan Islam juga dengan perantaraan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam tersebut. Wa mahaqqa bihi syirka, dan juga ini Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan, ya, membatalkan, ya, dengan beliau kesyirikan. Wahuwa nurun liman istanara bihi sallallahu alaihi wasallam, maka dialah, ini beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nur, merupakan cahaya bagi orang-orang yang meminta, yang mencari cahaya ini dengan perantaraan beliau alaihi salatu wassalam, ya, meminta bimbingannya, petunjuknya, yubayyinul haqqa, yang beliau alaihi salatu wassalam yaitu menjelaskan al-haq, menjelaskan kebenaran. Nah, selesai dari ucapan atau kalimat yang disebutkan oleh al-imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam tafsir beliau, tafsir At-Tabari. Yang intinya adalah menjelaskan, yakni bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mensifati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan nur, dengan cahaya, ya. Naam. Di mana tentunya maklum bersama kita, nur, cahaya adalah sesuatu yang terang, yang jelas, ya, yang tersampaikan dengan cahaya tersebut al-haq, yang menjadi muncul, menjadi menang dengan cahaya tersebut al-Islam, dan menjadi batal, menjadi rusak, ya, menjadi hancur, ini kesyirikan. Nah, kemudian setelah itu Asy-Syaikh hafizahullah taala, ya, membawakan sebuah riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dari Atha Ibnu As-Sa'ib rahimahullah, dari Atha bin Sa'ib rahimahullah tabi'in, qala, ya, beliau mengatakan laqitu Abdullah ibni Amr ibn al-As, ya, kata seorang tabi'i Atha ibn Sa'ib rahimahullah, beliau mengatakan aku menjumpai, ya, Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ya, sahabat yang masyhur, ya, yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul alaihi salatu wasalam, yang disebutkan kurang lebih hadis riwayat yang beliau dapatkan dari An-Nabi alaihi salatu wasalam, jadi sejumlah kurang lebihnya 700 hadis, ya, banyak, ya, meriwayatkan dari Rasul alaihi salatu wasalam. Dan Abdullah bin Amr, ya, radhiyallahu anhu, disebutkan pula lebih dahulu masuk Islam ini dibandingkan ayahnya, ya, dibandingkan ayahnya. Baik. Dan disebutkan pula dalam sebagian biografi bahwa Abdullah bin Amr bin As, umur beliau ini jarak, ya, antara umur beliau dengan ayahnya terpaut, ya, kurang lebih hanya sekitar 12 tahun saja. Ya, 12 tahun. Naam. Jarak antara beliau, ya, dengan ayahnya ini begitu dekat. Taib. Faqultu lahu, maka kata Atha Ibnu Sa'ib radhiyallahu rahimahullah, aku berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, akhbirni an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit Taurah. Beritakanlah kepadaku tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam At-Taurat. Ya, dalam kitab Taurat. Qala ajal. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, tentu. Ya, ajal wallahi, tentu demi Allah. Ini aku akan beritakan, ya, aku akan jelaskan kepadamu. Innahu la mausufun fit taurati bi ba'di sifatihi fil Qur'an. Sesungguhnya dia, ini beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, betul-betul disifati dalam kitab Taurat, ya, dengan sebagian sifatnya. Sebagian sifat dari sifat Rasulullah alaihi salatu wasalam ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Nah, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa basyiraw wa nadhira. Allah sebutkan potongan dari ayat Al-Qur'an, wahai nabi, sungguhnya kami telah mengutus engkau, ya, syahidan, ya, sebagai saksi, ini saksi bagi umatnya. Wa basyiraw wa nadhira, dan juga pemberi berita gembira, ya, dan juga sekaligus pemberi peringatan, nah, bagi umatnya. Wa hirzan lil ummiyin, ya, sebagai hirzan, ya, sebagai penjaga bagi al ummiyin, sebagai penjaga pelindung bagi ummiyin. Lalu disebutkan anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku. Ini kata Allah, bahwasanya Nabi alaihissalam, ya, disifati sebagai hambaku dan utusanku. Ya, hambaku dan utusanku. Samaitukal mutawakkila. Aku namai engkau dengan al-mutawakkil. Ya, seorang yang betul, ya, ini bertawakal, ya, Dan itu nampak tentunya dari sifat yang sangat mulia, dari sekian banyak sifat-sifat mulia pada diri Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagai sosok yang betul-betul yaitu besar tawakalnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaulan fi'lan, baik dalam hal ucapan dan demikian pula dalam hal perbuatan beliau alaihi salatu wassalam ya. Dan itu sangat tampak ya, khususnya dalam peperangan-peperangan yang beliau hadapi, khususnya ketika menghadapi jumlah yang sangat besar dari musuh-musuhnya, sementara jumlah kaum muslimin yang sangat sedikit. Dalam peperangan yang masyhur disebutkan dalam kutub sirah, kitab-kitab sirah, maka itu sangat jelas ini menampakkan, menunjukkan ya betapa Rasul alaihi salatu wasalam sebagai sosok yang besar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa bifadhlin wala ghalidhin, dan juga bukan sebagai seseorang yang keras, kasar ya, dalam hal ucapan, tingkah lakunya. Dan beliau adalah sebagai sosok yang sangat lembut ya, tutur katanya, perbuatannya santun. Wala sahaban fil aswaq ya, wala sahaban fil aswaq, dan juga bukan ya, dikenal disifati sebagai seseorang yang suka yakni berteriak, meninggikan suara di pasar-pasar ya. Ini menjadi kebiasaan bagi mereka ahli suq ya, orang-orang pasar ya, mengeraskan, meninggikan barakallahu fikum suaranya, meneriakkan dengan lantang, dan tidak jarang dari sebagian mereka ya dengan kata-kata yang tidak santun atau bahkan kotor ya, meskipun itu tujuannya untuk bercanda, dan belum lagi hal-hal yang lainnya yang itu memang menjadi kebiasaan mereka ya. Nah, wala yadfa'u bisayi'ati sayyi'ata, dan juga disifati selain sifat-sifat yang mulia tadi barakallahu fikum dalam hal ucapan dan perbuatan ya, maka juga beliau disifati sebagai seseorang yang tidak membalas ya, kejelekan dengan kejelekan ya, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Nah, kan dari apa yang didapati ya adalah Nabi alaihi salatu wasalam yakni membalas kejelekan tersebut dengan kebaikan. Nah, dalam banyak kondisinya beliau alaihi salatu wasalam ya, ini barakallahu fikum, tidak sebagai seseorang ya yang suka untuk melampiaskan ya amarahnya, untuk membalas dendam ya, atau yang semisal itu. Nah, karena tentunya ini juga sekaligus menunjukkan bahwa beliau alaihi salatu wasalam di antara sifat ya yang mulia adalah yaitu penuh dengan kesabaran ya, penuh dengan kesabaran dalam menjalani dakwah kepada Allah. Walakin ya'fu wa yaghfiru, akan tetapi beliau memaafkan dan memberikan ampunan ya, tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan lalu kemudian mengungkit-ungkitnya, dan juga tidak ya menjadikan adanya al-intiqam bin nafs ya, baik membalas atau membela dirinya, membalas dendam untuk dirinya, tidak demikian ya. Bahkan yang disebutkan beliau adalah sebagai sosok yang dikenal ya akan marah, akan membalas ini terkait hanya dengan perkara-perkara yang itu berkaitan dengan hak Allah saja. Jika keharaman Allah dilanggar, hormatan Allah dilanggar, agama ini dilanggar, maka barulah beliau bangkit kemarahannya ya. Adapun perkara-perkara pribadi, yang disilahkan dengan hududun nafs, ya, bagian-bagian pribadi, ya, urusan terkait dengan pribadi, nah, maka beliau ya'fu wa yasfah. Ini beliau maafkan dan beliau melapangkan. Dan itulah yang menjadi ciri, ya, yang khas pada pengikut dari Nabi alaihi salatu wasalam yang mengikuti jalannya dari para ulama, ya. Nah, nampak sangat jelas, ya, dengan lisan dan perbuatan mereka para ulama kita. Nah, mereka menerapkan sifat yang mulia ini. Karena apa? Karena mereka mencontoh kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Segala sesuatu perkara yang sifatnya itu adalah pribadi, ya, khudhudun nafs, dirinya direndahkan, dirinya dihina, dirinya dicela, maka memaafkan dengan selapang-lapangnya hati, seluas-luasnya dada, ya. Nah, ya, baik, sehingga ini tentunya menjadi contoh teladan bagi kita semuanya. Walan yaqbidahu Allahu hatta yuqima bihil millatal auja. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan, yaitu menjemput, mengambil ajal beliau sallallahu alaihi wasallam hingga beliau menegakkan, hingga Allah Subhanahu wa taala meluruskan, menegakkan dengannya, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam millah, agama yang bengkok ini. Ya, diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika telah lurus, telah tegak, barulah Allah Subhanahu wa taala ini mengambil, ya, hambanya tersebut untuk kembali ke sisinya. Bi an yaqulu la ilaha illallah fa yaftahu biha a'yunan umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfan. Agar mereka, ya, para manusia itu, nah, mengucapkan la ilaha illallah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan dengannya, dengan kalimat tersebut, ya, mata-mata yang buta, dan demikian pula telinga-telinga yang ini tuli, ya, dan juga hati-hati yang terkunci, hati-hati yang tertutup, ya. Nah, ini semuanya adalah merupakan ciri atau sifat dari An-Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, sehingga nampak bagi kita begitu besarnya, begitu mulianya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, setelah menyebutkan riwayat dari Al-Bukhari rahimahullah, kita syaikh Abdullah Al-Bukhari menyebutkan satu riwayat yang lainnya dari Al-Imam Tirmizi dalam Al-Jami', ini Jami' Tirmizi wasyama'il, dalam kitab Syama'il. Ini menyebutkan tentang ciri-ciri karakteristik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Al-Imam Ibnu Majah di Sunan, dan juga Al-Imam Ibnu Majah, ini selain At-Tirmizi, menyebutkan di dalam Sunannya dengan sanad yang sahih dari Anas radhiyallahu anhu. Ini bahwa Anas bin Malik, sahabat yang mulia, ya, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata. Nah, mari kita simak apa yang disebutkan dari perkataan Anas bin Malik yang semoga dengannya menjadikan pelajaran dan memberikan ibrah bagi kita. Lamma kana al-yawmul ladzi دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. Ketika hari yang dimana masuk padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini hari awal pertama kali Rasulullah menginjakkan kakinya di kota Madinah, ya, enam, ia boleh hijrah dari Makkah menuju Madinah, masuk ke kota Madinah. Hari tersebut, kata Anas bin Malik, adha'a minha kullu syai', ya, menjadi terang, menjadi bersinar bercahaya dari Madinah tersebut segala sesuatunya. Ya, dengan sebab ini nur, ya, cahaya yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan utuskan di tengah mereka, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Rasul disifati dengan nur, dengan cahaya, lalu kemudian nah, Allah menjadikan ya dengan cahaya tersebut Madinah ketika itu segala sesuatunya bercahaya, ini terang benderang. Ya. Ini tentunya menunjukkan ya kehormatan, kemuliaan dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, sedemikian rupanya. Lalu kemudian Anas bin Malik melanjutkan ucapannya, "Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adzama minha kullu syai'in." Maka ketika pada hari yang di mana An-Nabi alaihi salatu wasallam meninggal padanya, yakni penghujung ya, perpisahan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin, para sahabatnya, ya, beliau meninggal ketika itu, naam, ya. Maka kata Anas bin Malik, "Azlama minha kullu syai'in." Menjadi gelaplah dari kota Madinah tersebut segala sesuatunya. Ini merupakan pengungkapan kata yang menunjukkan bentuk kesedihan yang sangat luar biasa, kesedihan yang sangat mendalam, ya, di mana mereka para sahabat sangat kehilangan ya, sosok yang mulia, sosok pembimbing di tengah-tengah mereka, ya, yang senantiasa dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketawakalan yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menuntun mereka untuk menuju jalan Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma nafadna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidi, hanya saja kami yakni menjauhkan ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangan-tangan kami ya, ini merasa enggan untuk menyegerakan, untuk mengurusi jenazah dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan karena ketidaktahuan, bukan karena yakni enam para khulafaur mahalah yang lainnya, dikarenakan yaitu besarnya kesedihan ya yang luar biasa, yang sangat mendalam ya. Wa inna la fi dafnihi, dan sungguh betul-betul kami yani berada dalam kondisi ya, untuk ya, menguburkan beliau, makamkan beliau alaihi salatu wassalam. Dan beliau meninggal ya, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau pun dikuburkan di kamar beliau alaihi salatu wassalam. Hatta ankarna qulubana, hingga kami pun mengingkari hati-hati kami. Nah, sebutkan dalam sebagian penjelasan bahwa pengurusan jenazah Rasul alaihi salatu wassalam ini tidak disegerakan, bukan karena kesengajaan ya, tapi mereka para sahabat tersibukkan dengan hal yang lainnya, dan di antaranya yang paling utama adalah yaitu kesedihan yang sangat mendalam dari mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya, berpisah dari nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Terakhir kata beliau hafizahullah, "Wa hadha ta'bir ta'birun 'anil law'ati bi faqdi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam." Dan bentuk pengungkapan ini yang diungkapkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah ungkapan tentang yakni al-law'ah ya, betul-betul kegundah gulanaan hati ya. Nah, dengan kehilangan pemimpin tuannya para rasul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syiddati tilka saati alaihim, dan betul-betul sungguh luar biasa ya kondisi ketika itu yang mereka hadapi, hatta ankaru anfusahum, hingga mereka pun mengingkari diri-diri mereka ya, naam, min syiddati huznihim, dikarenakan besarnya ya kesedihan pada diri mereka, ala firaqihi sallallahu alaihi wasallam wan qita'il wahyi. Karena kan perpisahan mereka dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam dan dengan terputusnya wahyu. Jadi yang menjadi sebab yakni kesedihan yang sangat besar, yang sangat mendalam, yang betul-betul mengena pada diri mereka adalah yaitu ketika mereka berpisah dari nabinya yang mulia alaihi salatu wasallam, dan juga mereka menyedihkan, ya. Ini menyesalkan bukan karena mengingkari takdir, akan tapi betul-betul yakni mereka penuh kesedihan yang luar biasa, yaitu karena terputusnya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini semua ya warahmatullahi wabarakatuh menunjukkan kepada kita betapa besarnya, mulianya kedudukan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai sosok yang dengan sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah pada para manusia. Naam. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa istiqamah di atas petunjuk dan bimbingan dari beliau alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan faedah bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Di Ternate sudah masuk waktu maghrib. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Jazakumullah khairan.